Pertanyaan berikutnya. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Orang suka menambahkan dengan lafaz Rabbil Firli Waliwalidayya Amin. Iya. Lafaz, apakah lafaz Rabbil Firli merupakan sambungan dari lafaz Amin atau bagaimana? Ya. Ya, bukan merupakan sambungan dari lafaz Amin. Ini termasuk tambahan yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.